dan terulang lagi. Kau sakiti aku yang tak percaya, percaya. Dan akhirnya kini hatiku tak ada sedikit pun rasa yang tersisa. Daripada lama-lama ku jadi gila, baiknya cepat-cepat berpisah. Janganlah kau salah. Sekali sering kita putus cuma sehari, berkali kau janji mau berubah malah semakin parah. Hey. Daripada lama-lama ku jadi gila, baiknya cepat-cepat berpisah. Janganlah kau salah, aku bukan putus asa.